jantungku seakan berhenti melihat dia dalam pelukanmu. Mesranya engkau membelainya hingga tak kuasa ku melihat. Rupanya kau baik cinta lagi, tak usah kata ku sangka. Kenyataan rupanya kau baik cinta lagi, tak kusangka, tak kusangka. Kenyataan rupanya kau baik cinta.